Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amah wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabahi li jalali wajhika wa adhimi sultanika. Subhanaka la nufsi tana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, akrimna ya rabbana bi hubbil Qur'an wa akrimna bil fahmi bil Qur'an wa akrimna ya rabbana bil amali bima fil Qur'an wafsurna yawmal kiamati ma'azumurati ahli al-Quran. Allahumma ya Rabbana ij'alna fi hadha al-shahr al-mubarak min al-a'idin wal-fa'izin wa taqabbal minna ya Rabbana salih al-a'mal wa kafir anna sayyiatina. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa istiqomah dalam membaca kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Kita langsung saja, kita sudah sampai kepada bab tentang tata krama, adab-adab di dalam kita membaca Al-Quran. Dan kita sudah sampai kepada qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal fi babi ada bil qira'ati il anqal faslun fasal. Qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Minal mushafi, dengan melihat di mushaf, dengan melihat di kitab di Al-Qur'an, itu afdalu, lebih utama, minal qira'ati ala dhahril qalbi, daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Dhahril qalb itu istilah, artinya hafalan. Membaca Al-Quran dengan membaca di mushaf itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Li'annan nadhara fil mushafi, sebab melihat di mushaf, ibadatun matlubatun, ibadah yang dimohon, diharap. Pernah kami sampaikan bahwa mata juga bisa beribadah membaca Al-Quran, telinga bisa mendengar Al-Quran, lidah bisa berucap, hati pun begitu. Maka sebaik-baik membaca Al-Quran dengan seluruhnya, dengan hatinya, dengan lidah, mata, dan telinganya. Maka istami'ul qira'atu wan nadharu, maka telah berkumpul antara bacaan dengan melihat. Kalau hafalan saja, maka yang namanya mata tidak sempat melihat Al-Quran, berarti ibadahnya mata tidak ada saat itu. Tapi kalau dia di samping membaca Al-Quran tapi juga melihat, maka pahalanya mata juga ada. Hagaga, begitulah qolahu, apa yang telah dikatakan oleh Al-Qadhi Husain, Qadhi Husain min ashabina, dari ulama Syafi'iyah. Wal imamu, dan juga yang pernah dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali dari madhab Syafi'i juga. Wa jama'atun, dan sekelompok ulama dan jama'atun dari banyak ulama minas salafi, dari ulama terdahulu. Wa naqala al-Ghazali, dan menukil Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menukil fil ihya'i di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anna kathirina banyak. Anna kathirina banyak. Minas sahabati, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga Allah radhiyallahu, semoga Allah ridha anhum kepada mereka. Kanu, mereka para sahabat Nabi itu, yakra'una, mereka membaca al-mushafa, mushaf. Wayakrahuna, dan mereka tidak senang. Wayakrahuna, dan mereka tidak senang. Ayakruja, keluar yaumun, hari. Maksudnya mereka tidak senang hari lewat begitu saja. Wala yangduruna, dan mereka tidak melihat fil mushafi, di mushaf. Pada sahabat Nabi tidak senang hari berlalu, kecuali mata mereka harus melihat Al-Quran. Warwa Ibnu Abi Daud, Ibn Ibnu Daud meriwayatkan Al-Qira'ata, tentang membaca fil mushafi, di dalam mushaf, membaca dengan melihat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud, an katsirin minas salafi, banyak dari ulama salaf. Walam arafihi khilafan, dan tentang keutamaannya ini aku tidak melihat perbedaan pendapat. Lam ara, aku tidak melihat fihi, di dalam hal ini khilafan, perbedaan ulama. Artinya hampir disepakati bahwa membaca Al-Quran dengan melihat lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan dan tidak melihat. Walau kila da'an ada, walau kila, kalau seandainya ada yang bertanya atau ditanyakan, dikatakan, innahu, kalau ada yang berkata, innahu, sesungguhnya, yakhtalifu, yang demikian itu berbeda, bikhtilafil askhasi, berbeda bikhtilafil askhasi, dengan perbedaan dari orang ke orang, maksudnya, tidak mutlak. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan bahwa ini, ada yang mengatakan, tapi sudah, tadi sudah jelas bahwasanya kebanyakan ulama mengatakan bahwa dengan melihat itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Cuman ada yang mengatakan ada pertimbangan lain, yaitu jika orang ini misalnya kalau membaca itu tidak khusyuk, tapi kalau dengan hafalan lebih khusyuk. Nah, ini keadaan khusus. Innahu yakhtalifu bihtilafil askhas, ada yang mengatakan, oh tidak mutlak seperti itu, tergantung siapa orangnya. Ada yang mengatakan bahwa mana yang lebih bagus antara membaca dengan melihat dan yang dengan hafalan. Dijawab, ada yang berkata, sebagian jawab, tergantung orangnya. Yakhtalifu bihtilafil askhas, ini tergantung orangnya. Yakhtalifu, berbeda bihtilafil askhas, dengan perbedaan orang per orang, maksudnya tergantung orangnya. Wa tukhtaru, maka dipilih al-qira'atu fil mushafi, membaca di mushaf, liman, bagi orang, istawa khusyu'uhu wa tadabburu, bagi orang yang sama kekhusyuan dan renungannya itu, fi halaitil qira'ati fil mushafi wa 'an dhahril qalbi, fi halatai, di dua keadaan al-qira'ati, yaitu membaca fil mushafi di mushaf, wa 'an dhahril qalbi, dan dia dengan hafalan. Kalau orang tersebut antara membaca di mushaf dan dengan hafalan itu sama khusyuknya dan renungannya sama, maka yang dipilih adalah membaca, biar lebih pahalanya untuk matanya. Ibaratnya begini, Anda waktu membaca Al-Quran dengan melihat maka khusyuk dan bisa merenung, dan di saat Anda dengan hafalan pun bisa khusyuk dan merenung, maka kalau orangnya kayak begini, yang lebih utama baginya adalah tetap membaca, dengan membaca lebih bagus. Tapi wa tukhtaru qira'atu 'an dhahril qalbi, dan dipilih al-qira'atu, wa tukhtaru, dan dipilih al-qira'atu, membaca 'an dhahril qalbi, dengan hafalan, liman yang lam yakmul, liman, bagi orang lam yakmul, yang tidak bisa sempurna, bidzalika, dengan yang demikian, khusyu'uhu wa tadabburuhu, kekhusyuk, liman lam yakmul, yang tidak sempurna, bidzalika, itu dengan melihat, khusyu'uhu wa tadabburuhu, wa tukhtaru qira'atu, ya betul, wa tuhtaru qira'atu, dan dipilih bacaan. Bentar ya. Wa tuhtaru qira'atu, dan dipilih bacaan an. An itu meninggalkan ya. Bukan yang dipilih ini. Al an dhahril qalbi ini, jangan dengan dhahril qalbi maksudnya. Dan di wa tuhtaru, dan dipilih al qira'atu, membaca. Jadi ada yang dikira-kira membaca dengan mushaf. Itu lebih dipilih an dhahril qalbi daripada hafalan. Liman yang lam yakmul bidzalika khusyu'uhu, yang dengan hafalan lam yakmul, tidak sempurna bidzalika dengan hafalan tadi, khusyu'uhu wa tadabburuhu, khusyuk dan renungannya, wa yazidu, dan akan bertambah ala khusyu'ihi, atas kekhusyuannya, wa tadabburihi, dan renungannya, law qara'a minal mushafi, karena dengan mushaf, lakana hadza, niscaya yang demikian ini qaulan hasana. Kalau ternyata waktu menghafal itu enggak khusyuk, tapi kalau membaca lebih khusyuk, jelas. Menghafalnya tidak khusyuk, barangkali kalau menghafal ini bisa kemana-mana. Tapi kalau melihat itu terikat matanya dengan bacaan, kalau ternyata membaca lebih khusyuk, ya jelas. Hadza qaulan hasana, ini adalah pendapat yang bagus. Wadair anna kalama salafi wa fi'luhum mahmulun ala hadha tafsil, omongan yang dikatakan oleh para salafun salih, anna kalama salaf, apa yang dikatakan oleh para salaf, orang ulama terdahulu, wa fi'luhum, dan omongan mereka atau perilaku mereka itu, mahmulun dimaksudkan, dibawa, dimaknai, mahmulun itu dimaknai, mahmulun dimaknai ala hadha tafsil, perincian ini. Jadi seolah-olah Imam Nawawi mengarahkan begini. Bukan mutlak, memang mula-mula kalimatnya mutlak. Kalau orang membaca dengan melihat itu lebih bagus daripada menghafal. Cuman kayaknya bagaimana jika orang tersebut lebih khusyuk? Ada masalah kekhusyuan. Jadi itu adalah jika memang sama. Enggak membaca, enggak melihat khusyuk. Melihat khusyuk, sama-sama khusyuk, maka kalau yang demikian itu jelas membaca dengan melihat lebih diutamakan. Tapi kalau kasusnya beda, kasusnya beda. Kalau dia melihat tidak khusyuk, tapi kalau hafalan khusyuk, atau hafalan khusyuk melihat tidak khusyuk, nah inilah yang jadi bahan pertimbangan. Yang jadi bahan pertimbangan kalau melihat khusyuk, enggak melihat khusyuk. Kalau hafalan tidak khusyuk, jelas. Kembali kepada yang dikukuhkan tadi. Kalau melihat khusyuk, hafalan tidak khusyuk, bagaimana? Mana yang lebih diutamakan? Melihat dengan khusyuk. Wong sama-sama khusyuk saja tetap diutamakan melihat. Sekarang kasusnya tidak begitu. Melihat tidak khusyuk, tapi hafalan khusyuk, mana yang diutamakan? Belum ada yang berani mengatakan hafalan lebih utama. Karena pemelihat ini. Jadi orang hafalan tidak khusyuk, melihat tidak khusyuk. Tapi kalau hafalan khusyuk, mana yang lebih utama? Apakah benar hafalan lebih khusyuk? Imam Nawawi tidak menyebutkan begini karena pahalanya melihat tetap lebih utama. Jadi tidak disebutkan di sini. Jadi apakah bisa menandingi pahalanya melihat ya, dengan pahalanya khusyuk? Akan tapi kalau kita lihat yang lainnya bahasanya tadabbur Al-Qur'an wajib, maka berusahalah dengan melihat tetap dengan merenung. Maka di sini rincian ini perlu dihadirkan, ya, perlu dihadirkan. Wa yazidu ala khusyu'i wa tadabburi la qara'a fil mushaf. Kalau membaca di mushaf maka lebih khusyuk. Di sini sama sekali tidak disebut, misalnya tidak dikedepankan membaca apa menghafal dengan khusyuk kalau dibanding dengan membaca tidak khusyuk. Tidak ada Imam Nawawi menyebut bahasanya hafalan yang lebih khusyuk diutamakan daripada melihat tidak khusyuk. Dan kelihatannya bab ini memang dikhususkan untuk yang membaca, agar orang rindu untuk matanya melihat kepada Al-Quran. Kecuali bagi orang yang memang dari semula tidak diberi kesempatan oleh Allah mata zahirnya melihat, tapi ternyata hatinya bisa melihat Al-Quran. Ini luar biasa. Hafal. Ada orang buta tapi menghafal Al-Quran. Faslun fasal istibabi qira'atil jama'ati mujtami'ina. Ini adalah Imam Nawawi. Beliau adalah imam besar, seorang hafid. Beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, sangat ngerti perkataan para ulama dan sangat ngerti perkataan para sahabat Nabi. Beliau orang alim bukan main-main. Kitabnya dibaca di mana-mana, Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan istihbab qiraatil jama'ati, disunnahkannya membaca rame-rame, mujtami'ina bareng. Wa fadlul qari'ina minal jama'ati was-sami'in. Dan keutamaan qari'ina, orang-orang yang membaca, minal jama'ati dalam kelompok, was-sami'in dan yang mendengar bareng. Wa ini telah gua bayani. Istibabi wa fadli qari'inan, dan keutamaan membaca, minal jama'ati dari jamaah, was-sami'inan dan orang yang mendengar, wa bayani fadilati man, dan keutamaannya orang jamaahum yang mengumpulkan orang, ngordinir orang untuk kumpul, alaiha dan membacanya, wa harradahum dan memacu hum mereka, wa nadzabahum dan menghimbau mereka, ilaiha untuk membaca. Ini bab tentang keutamaan baca Quran bareng-bareng. Keutamaannya orang mengumpulkan orang membaca Al-Quran. I'lam ketahuilah, anna qira'atal jama'ati, membaca Al-Quran bareng-bareng, mujtami'ina dengan berbarengan, itu mustahabbatun sunnah, bidalail zahirati, dengan dalil-dalil yang zahir, waf'alis salafi wal khalafil mutadahirati, dan didukung oleh af'alis salafi, perbuatan para orang terdahulu, wal khalafi dan ulama akhir pun, kalau salaf itu ulama terdahulu, wal khalaf ulama sekarang, al mutadahirati yang saling mengukuhkan, yang banyak, yang saling mengukuhkan perkataan yang banyak sekali, mutadahirah. Faqad sahah, dan telah benar riwayat anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min riwayati Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa bi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min qaumin, tidak ada sekelompok kaum, yadhkurunallaha, mereka bareng-bareng menyebut nama Allah, yadhkuruna, mereka berzikir kepada Allah, kaum bukan orang per orang, kaum berzikir kepada Allah, illa kecuali hafat akan meliputi bihim kepada mereka, al-malaikatu, malaikat, dikerumunin malaikat, hafat mengerumunin bihim kepada orang-orang yang berzikir bareng tadi, al-malaikatu malaikat, wa khasyiat umur rahmatu, dan meliputi kepada mereka rahmat. Gara-gara kumpul zikir, Allah turunkan rahmat, malaikat dikirim oleh Allah untuk memenuhi majlis tersebut. Wa nazalat alaihi musakinatu, dan akan turun kepada mereka ketentraman dan ketenangan. Wa dzakarahumullah fi man indahu, wa dzakarahum, dan Allah akan menyebut ahli zikir tersebut, fi man indahu, di makhluk yang, maksudnya fi man indahu, orang-orang yang dekat dengan Allah. Man indahu, orang yang dekat dengan Allah, ini adalah para kekasih Allah, para malaikat-malaikat, al-muqarrabin, bukan asal orang. Jadi akan dibanggakan di kalangan malaikat-malaikat. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Dan Imam Muslim ini juga meriwayatkan, berarti ini hadis sahih. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, majtama'a qaumun, tidak berkumpul, bukan sekedar kumpulan dengan tidak disengaja, sengaja nih, majtama'a qaumun, tidak sengaja berkumpul nih, tidak berkumpul sekelompok orang, fi baitin, di rumah, min buyutillahi, di masjid, bukan sekedar di rumah tadi, di masjid, yatluna, mereka membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasuna, dan saling deres, yatluna, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna, dan mempelajarinya, bainahum, diantar mereka, illa nazalat alihim as-sakinatu, illa kecuali nazalat, turun alihim kepada mereka, as-sakinatu, ketenangan. Membaca Al-Quran ramai-ramai bareng-bareng di masjid mendatangkan ketenangan dari Allah, wa khasyiatuhumur rahmatu, dan akan menjadikan orang-orang tersebut, khasyiatuhum, telah meliputi mereka ar-rahmatur rahmat, wa hafathumul malaikatu, dan akan dikerumunin oleh malaikat, hafadhum akan mengelumuni rumuni mereka al-malaikatu malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan orang-orang tersebut pada orang-orang yang pada makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah, malaikat, para wali, para nabi. Rawahu Muslim, Abu Daud. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalaqatin min ashabihi, kharaja keluar ala khalaqatin, menemu halaqah, menemukan kelompok dari ashabnya beliau Rasulullah, beliau faqala ma yujlisukum, apa yang menjadikan kalian duduk ngumpul ni, apa-apaan kalian berkumpul di sini. Lalu mereka berkata, para sahabat menjawab, jalasna, kami bersama duduk, nadzkurullah ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala. Aneh di zaman sekarang ada orang yang mengingkari zikir bareng-bareng ini, padahal ini ditemukan hujah-hujah kayak begini. Kok ada orang melarang zikir bersama? Kalau melarang zikir bersama berarti ada kewajiban zikir sendiri-sendiri. Dari mana ada dalilnya zikir sendiri-sendiri itu dari mana? Yang ada adalah perintah dari Allah agar kita berzikir. Membaca salawat pun perintah dari Allah membaca salawat. Enggak ada perintah sendirian atau rame-rame secara khusus. Misalnya perintah tentang salawat kepada Nabi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, orang banyak ini, sallu, berselawatlah kalian. Nah ini, kalau kembali kepada firman Allah ini, sallu, berselawatlah kalian. Apakah ada tambahnya? Satu-satu, orang per orang, enggak ada. Makanya sungguh keanehan orang yang kebiasaan mencaci orang lain, kalau ada orang berkumpul membaca selawat katanya bid'ah. Coba baca Al-Quran, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah engkau. Bahkan kalau kita kembali kepada lafadznya itu sallu itu dengan jamak, berselawatlah kalian. Kalau semua menyambut langsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bareng. Tapi para ulama yang fahamnya benar, sallu berselawatlah kalian. Karena ini perintah sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan kelompok atau masing-masing, maka bacalah selawat, sallu berselawatlah kalian, sendiri boleh, berdua boleh, rame-rame boleh, rombongan boleh. Ini pemahaman yang benar. Cuman ada orang akhir zaman berkata bahwasanya berkumpul membaca selawat rame-rame adalah haram dan bid'ah. Kayak agama dia yang punya, biar diobrak, biar diotak-atik seenaknya sendiri. Itu orang yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ini tentang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Zikir jama'i haram, zikir bareng-bareng haram Allah. Jalasna ya Rasulullah, kami duduk nadzkurullah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, nahmaduhu, memuji Allah. Lima hadana, karena Allah berikan petunjuk kepada kami, lil islami, kepada Islam. Wa manna alaina, dan memberikan kenikmatan alaina kepada kami, bihi dengan Islam. Faqala, Nabi Muhammad menjawab, bukan ditegur. Nabi Muhammad langsung menjawab, atani Jibril alaihi salam, Jibril datang kepadaku, fa akhbarani, dan memberikan kabar kepadaku, annallaha, sesungguhnya Allah taala, yubahi, berbangga, bikum, dengan kalian, al malaikata, kepada malaikat, Allah membanggakan kalian di tengah-tengah malaikat tuh. Gara-gara kumpul nih. Zikir sendiri tidak begitu, tidak dibanggakan oleh Allah di tengah-tengah malaikat. Ini orang berkumpul zikir kepada Allah, malaikat Allah berbangga. Berbangganya Allah kepada malaikat itu kalau dimaknai adalah maksudnya umat ini, sekelompok ini diagungkan, dimuliakan Allah. Hei malaikatku, ini hambaku yang menyebutku, yang berzikir kepadamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kalau hadis sahih, semuanya sahih, sahih, sahih. Yang memang yang namanya ketersesatan itu biasanya berangkat dari kedengkian. Sebab gara-gara yang sering berzikir bareng itu ahli tasawuf, karena dia dari awal memang dicetak hatinya benci sama ahli tasawuf. Padahal tasawuf itu adalah satu manhaj, cara mengabdi kepada Allah dengan pendekatan-pendekatan yang menekankan pembersihan hati. Biarpun ada juga penjahat tasawuf, misalnya orang yang tasawuf nyeleneh, ngane-ngane. Akan tapi pada dasarnya tasawuf adalah syar'i, hak. Nah ini ada sekelompok orang yang benci dengan dunia tasawuf. Lah ahli tasawuf ini biasa berzikir, rupanya dipangkas saat zikir-zikirnya. Ini berangkat dari kedengkian. Memang kullu adawatin katurja izalat wa illa adawata man adaka an hasadin, ya. Semua permusuhan itu mah gampang diselesaikan kecuali yang yang muncul gara-gara kedengkian Allah. Enggak ada sampai bingung orang yang mengatakan haram jamak itu. Alasannya apa? Alasannya tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Apakah ente tidak bisa baca hadis Bukhari Muslim kayak tadi itu? Ini para sahabat Nabi berkumpul zikir, Nabi Muhammad datang. Lalu Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kalau malaikat berbangga. Dan bangganya Rasul, bangganya Allah dengan membanggakannya Allah kepada kaum tersebut. Bukan karena dia berzikirnya saja, tapi berkumpulnya. Sebab kalau karena berzikir saja, tentu tidak di saat seperti ini. Di tempat yang lain pun Allah Allah membanggakan kaum ini. Bukan sekedar karena berzikir, tapi ada berzikir dengan berkumpul, berkelompok. Warwat Darimi bisnadi Imam Darimi meriwayatkan dengan sanadnya Ali bin Abbasin dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kala man istama'a, barang siapa yang mendengar ila ayatin, kepada ayat Al-Quran. Mendengar ayat Al-Quran. Min kitabillahi, dari kitab Allah Ta'ala, kanat lahu nuran, maka ia seolah-olah, maka ia mendapatkan cahaya. Coba Imam Nawawi masukkan ini. Yang faham, faham. Yang tidak faham, tidak faham. Man istama'a ila ayatin. Manistama'a ila ayatin, artinya mendengar ayat. Berarti ayat ini ada yang membaca. Yang membaca siapa? Orang lain tentunya. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran lagi. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukira, jika disebut nama Allah. Faham kalimat dzukira atau belum faham? Dzukira itu bukan zakara. Dzikir itu disebutkan orang berzikir. Kalau orang lain mendengarnya, dan di saat mendengar itu bergetar hatinya, itu orang beriman, bukan berzikir. Artinya mengeraskan zikir itu juga sangat syar'i. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, innal raf'a sawti bidzikri kana fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara di dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, jika mereka keluar dari salat, itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang aneh, habis sholat tidak boleh zikir keras-keras. Memang banyak keanehan-keanehan orang zaman sekarang. Ya. Ada orang tidak boleh berzikir setelah sholat. Menganggap zikir setelah sholat tidak boleh. Zikir rame-rame tidak boleh. Ini yang dilanggar semua syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau anda tidak berzikir kepada sholat, tidak dosa sebab zikir di sunnah yang wajib sholat. Tapi kalau ada orang berzikir setelah sholat, kenapa gatel? Dan diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis yang banyak sekali tentang zikir setelah sholat. Hadis Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbuk. Hadis musalsal bil mahabbati. Fala tata'anna fi dhuhra kulli sholatin, jangan kau tinggalkan setiap habis sholat untuk baca. Allahumma inni ala dhikrik wa syukrik wa husni mabit. Jadi ini biasanya pembahasan tentang mengeraskan suara di dalam berzikir. Ini digabungkan dengan berkumpul di dalam berzikir. Ternyata dua-duanya adalah sangat syar'i. Kalau anda berzikir sendirian dan pelan-pelan, bagus. Daripada tidak berzikir. Jika anda mengangkat suara, anda berdengarkan kepada orang lain. Jika orang itu bergetar hatinya, pahala bagi anda. Sebab Al-Quran berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Seorang mukmin, mukmin sejati adalah jika mendengar nama Allah disebut. Ayo. Kalau ada orang membaca zikirnya pelan-pelan, siapa yang mendengar? Siapa yang bergetar hatinya? Kalau ada orang baca zikir pelan-pelan, siapa yang bergetar hatinya? Oh, dia tidak mendengar bagaimana bergetar. Berarti justru ayat tersebut menunjukkan, diupayakan kalau anda berzikir, suarakan ada orang lain, itu bisa mendengar. Kalau mendengar bergetar hatinya, ataupun agar orang lain juga ingat agar ikut berzikir. Dan yang mengatakan zikir tidak boleh diterangkan, aneh. Banyak zikir-zikir yang sudah sangat jelas. Mulai dari disunahkan kita berzikir di hari raya, azan pun zikir dikumandangkan keras-keras. Siapa yang mengatakan melarang? Masih banyak. Jadi ini adalah sesuatu yang disepakati ulama dahulu, orang akhir zaman ini nganeh-nganehin. Zikir dengan mengangkat suara boleh. Zikir di malam hari raya itu diimbau. dikir diperdengarkan kepada orang lain untuk terangkatnya syiar Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah itu bukan zikir? Bukan orang Islam yang mengatakan itu bukan zikir. Kemudian ada yang berkata, ya bolehlah berzikir asal jangan ganggu orang. Coba kita pengen tahu hati siapa yang terganggu dengan zikir yang hanya mengumandangkan dengan kalimat kompak, Allahu Akbar, Allah. Siapa yang terganggu? Al-Quran dikumandangkan. Siapa yang merasa terganggu dengan Al-Quran di saat dibaca? Memang disebutkan para ahli fikih boleh membaca Al-Quran dengan mengangkat suara tapi dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Cuman pertanyaan harus dirubah. Siapa yang terganggu dengan Al-Quran dikumandangkan? Hah? Ada Al-Quran dikumandangkan terganggu. Allahu Akbar. Tidak ada iman di dalam hatinya. Subhanallah. Baik. Rawa Ibn Abi Dawud, Imam Ibn Abi Dawud meriwayatkan. Anna Abu Darda, sesungguhnya Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kana beliau yadrusul Qur'ana ma'a nafarin, beliau mengajar belajar Al-Qur'an ma'a nafarin dalam dengan sekelompok orang, yaqra'una jami'an, mereka bareng-bareng membaca. Waruya diriwayatkan fadlu dirasati mujtami'ina an jama'atin min afadil salaf, diriwayatkan tentang keutamaan belajar bersama dengan sekelompok orang bareng-bareng belajar Al-Qur'an ini. Min afadil salafi wal khalafi, dinukil dari para ulama-ulama salaf dan khalaf yang mulia-mulia. Min afadil salafi, dari orang-orang mulia dari ulama salaf wal khalaf. Wa qudatil mutaqaddimin, dan para qadhi-qadhi terdahulu. Wa an Hassan ibn Atiyah wal Auza'i, Imam Hassan dan Auza'i mengatakan annahuma qala, beliau-beliau dua berkata, awwalu man ahdatha dirasata fi masjid Dimaskus, orang pertama yang mengadakan belajar Quran di masjid Dimaskus, bukan di masjid yang lain, Dimaskus, Hisham bin Ismail fi kutmatihi, ini makna kutmatihi adalah di saat beliau adalah menjadi apa, orang yang mengurusi tempat itu, ala Abdul Malik, ya, mendapatkan tugas dari Abdul Malik untuk mengatur masjid. Dalam riwayat yang namanya Hisham bin Ismail itu dinobatkan untuk mengurusi Madinah. Jadi waktu itulah Hisham bin Ismail itu yang memulai adanya pendidikan belajar di masjid itu Al-Quran di masjid Dimaskus. Itu bukan berarti baru pertama kali diadakan oleh beliau. Beliau yang memasukkan pertama, tapi di tempat lain tentu sudah ada. Wa amma marwa Ibnu Abi Daud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud an Dhahhak, dari Dhahhak Ibn Abdurrahman bin Azrab, diriwayatkan dari Dhahhak bin Abdurrahman bin Azrab Arzab, annahu, bahwasanya Dhahhak itu angkara hadhihi dirasata, Dhahhak mengingkari belajar di masjid ini. Wa qala maraitu wa la sami'tu, aku tidak melihat dan aku tidak pernah mendengar. Wa qad aqdaltu ashab Rasulillah, aku kan orang tabi'in, aku sempat bertemu para sahabat Nabi, tidak melakukan itu, katanya. Yakni maraitu ahadan fa'alaha, aku tidak melihat mereka melakukannya. Para ulama mengatakan Imam Nawawi itu adil. Ada riwayat kayak begini dihadirkan oleh Imam Nawawi. Ada riwayat dari Imam Dhahhak, Imam Dhahhak berkata hal yang demikian itu tidak pernah aku temukan pada sahabat Nabi. Baca Al-Quran kumpul bareng-bareng tidak aku temukan dari sahabat Nabi. Dan aku tidak pernah melihat orang belajar Al-Quran di masjid. Saya nukil dari sahabat Nabi. Itu kata Imam Dhahhak. Nah, anehnya ini para orang-orang yang kami sebutkan yang sakit tadi. Langsung datang, yang diambil adalah perkataannya Imam Dhahhak. Imam Dhahhak sendiri lupa bahasanya tadi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim ini. Jadi bagaimana mengambil riwayat mereka itu? Jadi sesuai dengan hawa nafsu lah. Nah, ini kan Imam Dhahhak adalah seorang tabi'in besar mengatakan tidak pernah ada. Lalu kadang-kadang pakai bahasa provokasi, mana lebih pintar ente daripada Imam Dhahhak? Ya Imam Dhahhak dong. Cuman riwayat dari Imam Dhahhak satu. Apakah tidak ingin dengar gitu riwayat dari Auza'i, Hasan bin Atiyah, dan Rasulullah Ibn Abi Daud, Rasulullah dari riwayat Muslim. Masa riwayat yang banyak begitu dikalahkan sama riwayat satu. Memang biasanya pendusta dan fitnah itu begitu. Yang diambil begini, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Tibyan, dipotong begini, coba. Kalau orang pengkhianat akan tergiur betul. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Tibyan, ada Imam Dhahhak mengingkari tentang adanya belajar bareng di dalam masjid. Ini, Dan Imam Nawawi bukan orang yang curang. Akan disebutkan di riwayat Dhahik ini. Dan agar tahu bahasanya ini loh biasanya yang dipakai oleh orang-orang ahli fitnah itu. Lupa riwayat dari Rasulullah SAW yang banyak dari ini. Ini angkara. Ingkar Imam Dhahik. Imam Dhahik tabi'in besar. Kenapa kita tidak ngikut dia? Kenapa sekarang ada orang akhir zaman kiai-kiai mengadakan baca Quran di masjid, solawat di masjid itu? Siapa itu? Mana yang diikuti? Salaf, salaf, salaf. Bahasanya salafnya. Imam Dhahik. Imam Dhahik satu. Dan riwayat dari Imam Dhahik perlu dicek kebenarannya. Yang sudah benar-benar benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Muslim, Bukhari tadi. Mau dikemanain? Itu hati-hati. Jadi dialog dengan orang-orang ahli fitnah itu memang harus hati-hati. Kadang-kadang begitu. Mencoblok. Kadang-kadang mengambil dari kitabnya Imam Syafi'i begini. Yang sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal mereka tidak ada sambungnya dengan Imam Dhahik. Tidak ada sambungnya dengan Imam Nawawi. Wa'an ibn Wahb dari Ibn Wahab. Muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kultu li malikin. Aku berkata kepada Imam Malik. Ara'aita al-qauma yajtami'una wa yaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha? Apa pendapatmu hai Imam Malik tentang satu kaum yajtami'una, mereka berkumpul? Ara'aita, apa pendapatmu? Al-qauma kaum yajtami'una, mereka berkumpul, fa yaqra'una, mereka membaca jami'an bareng-bareng suratan wahidatan, satu surat. Hatta yakhtimuha, kemudian dihatamkan. Baca bareng. Langsung Ibn Wahab. Ayo dengar nih. Fa'angkara dhalika wa'abahu. Nah ini Imam Malik. Dan Imam betul-betul Imam Nawawi itu orangnya adil kalau mendatangkan riwayat. Imam Malik, Imam Nawawi. Makanya beliau itu luar biasa. Ini Imam Ibn Wahab bertanya kepada Imam Malik. Bagaimana ada orang berkumpul membaca Al-Quran bareng-bareng? Fa'angkara dhalika wa'abahu. Imam Malik mengingkari. Kemudian mencelanya. Ini riwayat dari Ibnu Wahab. Wa qala laisa hadza kana yasna'un nasu. Tidak seperti laisa hadza, tidak beginilah kana ada yasna'un nasu, orang-orang melakukannya. Innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhari ya'riduhu. Imam Malik mengatakan bahwa bukan beginilah caranya membaca, akan tapi cara membaca adalah kana yaqra'ur rajulu, satu orang membaca 'alal akhari, disodorkan di kepada yang lain, yang satu dengar. Yang satu baca, satu dengar. Ya arituhu, ia sodarkan. Suruh dikoreksi. Nah ini. Lihat. Ibnu Wahab menurut nikil dari Imam Malik. Dan juga tadi Imam Dhahik mengatakan. Mengingkari adanya. Membaca bareng-bareng. Dan adil Imam Nawawi itu. Begitulah kajian ilmiah yang sesungguhnya. Tapi Imam Nawawi kan juga punya sangat-sangat tinggi ilmunya. Dan disimpulkan. Fahadha ini, fahadhal ingkar, pengingkaran dari Imam Dhahik dan riwayat dari Imam Malik tadi, belum tentu benar dari beliau berdua, dan yang jelas, minhuma, yang riwayat dari Imam Dhahik dan Imam Malik itu, mukhalifun, bertentangan, ya. Lima alaihi salafu wal khalafu, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf. Walima yaktadihi dalilu, dan bertentangan dengan apa yang sesuai dengan dalil. Lima sesuatu yang tadihi, yang sesuai dalil. Jadi sesuai dengan tuntutan dalil. Tuntutan dalil mengatakan zikir bersama, baca Al-Quran bersama itu ada pada zaman Nabi. Fawwa matrukun. Fawwa matrukun. Maka kalau begitu pendapat tersebut ditinggal. Karena bertentangan dengan pendapat-pendapat gede, maka pendapatnya yang dinukil dari Imam Malik dan Imam Dhahik itu ditinggal. Wal i'timatu, adapun yang dikukuhkan ke tempat bersandar itu, alama taqaddama, seperti yang telah lalu aku sebutkan, min istihbabiha, tentang kesunatannya baca bareng-bareng. Lakin, ingat, lil qiraati, di dalam membaca, fi halil istima'i, dalam bareng-bareng itu, berkumpul itu syurutun, ada syarat-syarat, ya. Adabnya harus ada, jangan ribut. Qaddamna, telah kami sebutkan, yang baik ayyukta nabiha, seyugianya untuk diperhatikan. Wallahu a'lam. Amma fadilatu man, adapun keutamanya orang, yajma'uhum, yang mengumpulkan orang, ngundang orang agar berkumpul, alal kiraati, agar mau baca Al-Quran. Yuk kumpul-kumpul baca Al-Quran. Masa fafiha nususun kathiratun, yang demikian itu banyak nas-nas yang banyak dari Rasulullah. Kaqali sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Nabi, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lakam min humurin nam, la yahdi Allahu bika jika apa kalau seandainya Allah memberikan yahdiyallahu Allah berikan petunjuk bika gara-gara kamu rajulan wahidan satu orang khairun itu lebih bagus laka bagimu min humurin na'ami dari jumlah yang banyak ternak yang banyak maksudnya apa dalam riwayat khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau engkau mengajak orang kepada kebaikan itu lebih bagus dari dunia seisinya. Satu orang. Nah ini engkau mengajak orang untuk baca Al-Quran kumpul. Kebaikan. Bawalah orang berkumpul untuk baca Al-Quran. Atau dijelaskan oleh Imam Bukhari. Wa qad qala Allah Ta'ala dan Allah sudah berfirman. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling tolonglah. Saling tolong menolonglah engkau. Alal birri dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la syakka dan tidak diragukan lagi. Fi idami ajri sa'i fi dhalika tentang keagungan. Fi'idhami sa'i fidhalika tentang keagungan as-sa'i orang yang berusaha. Fidhalika dalam mewujudkan acara itu. Jadi keutamaannya mewujudkan acara tersebut sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Saya menyesuaikan dengan ini. Mengufkan dari pembahasan kitab At-Tabiin. Saya temukan. Kalau mereka jika saya ini diajak memperhalat teman, suara kurang jauh. Agak jauhkan sedikit, agak dijauhkan mic ya. Dijauhkan dikit ya, jauhkan dikit, dijauhkan dikit. Micnya dijauhkan dikit dari mulut. Itu dia tadi agak dijauhkan dari mulut, dijauhkan sedikit dari mulut. Ya, kalau mepet suaranya mana? Baik, biar kedengaran karena mantul. Enggak silakan. Bagaimanakah jika saya diajak ngobrol oleh teman? Yakin. Agak jauh dikit. Ya. Diajak ngobrol oleh teman tapi mengarah ke ghibah itu punya. Ghibah ya. Kemudian setelah teman saya pergi itu saya ingat astagfirullah saya telah menghibah orang tersebut. Yang ingin saya tanyakan apakah pahala puasa tersebut masih ada ataukah yang saya hendak batalnya lapar dan haranya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya di sebuah toko buku itu pernah di display, jadi Iba? Ada di toko buku ya, itu di display, jadi ada Quran. Ada di? Quran. Ada apa? Ada pajangan Quran baru display gitu. Pajangan. Iya. Itu di posternya itu ada salah satu halaman mushafnya gitu di print out di situ, jadi ditunjukin gitu Buya. Apa surat Al-Fatihahnya tuh diperlihatkan di situ. Lalu Qurannya tuh dibuka begini, diperlihatkan isinya gitu. Pas sempat ditutup, dibuka lagi sama itunya katanya, kata SPG-nya disuruh dibuka aja biar kelihatan itu, isinya. Untuk dipamerkan. Gitu. Bagaimana itu Bu ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah perbincangan dengan sahabat. Ternyata di dalam perbincangan itu ada ghibah, ada gunjingan. Kemudian sadar setelah berpisah. Maka tetap pahala gunjingan adalah pahala gunjingan. Dosanya menggunjing itu akan dia dapat. Kecuali dia bertobat. Sebab namanya menggunjing tetap menggunjing dosa. Bukan baru sadar, dia tahu itu menggunjing. Hanya biasanya kalau orang menggunjing tidak sadar, ini permasalahannya adalah tidak sadar melakukan gunjingan. Berarti ilmu kesadarannya tidak ada. Artinya kalau seandainya kita itu enggak pernah sadar menggunjing atau tidak tahu ilmunya, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kita tahu ini menggunjing, tapi ternyata kita tidak mau mengingatkan dia agar berhenti dari menggunjing, atau kita tidak mau meninggalkannya. Ini kan sebab dua pilihan di hadapan orang yang menggunjing, ada dua pilihan. Kita menegurnya spontan atau kita pergi spontan. Anda duduk di situ, maka Anda sama dengan menggunjing. Sebab apa? Kalau Anda pergi, dia tidak bakal bisa menggunjing. Gara-gara Anda duduk di situ, maka jadi menggunjing. Ada orang menggunjing sendirian? Tidak ada. Makanya orang, karena kita duduk di situ dapat bagian menggunjing. Nah, setelah kita sadar, ya Allah, saya menggunjing. Maka bagaimana? Nah, dosa tetap. Kecuali kita bertobat. Tobatnya adalah dengan dua cara. Kita minta maaf langsung kepada orang yang menggunjing. Yang kita gunjing kalau dia tahu kita menggunjingnya. Kalau dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya, maka dengan cara yang satu lagi. Yaitu, cara yang satu lagi, sebutlah kebaikan orang yang kita gunjing di tempat kita nyebut kejelekannya. Tadi ngomongin apa sih? Langsung nanti kalau kumpul lagi, nah dia tuh bohong kemarin tuh, orang ini orang baik kok gitu. Saya tahu, saya begini, orang baik, kita balik. Jadi kita sebut kebaikan orang tersebut, orang yang kita sebut kejelekannya, kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Yang pertama. Yang kedua, Anda sepanjang harus sering istighfar untuknya. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Allah maafirlahu ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia. Maka itu cara bertobat kita. Kalau Anda belum, kalau kita belum melakukan yang demikian ini, belum bertobat. Dan nah, ketahuilah pahala puasa pun akan tetap hilang. Bukan saja pahalanya hilang. Kalau pahala hilang tidak diteksa, selamat. Sudah pahala hilang, tapi kita diseksa gara-gara menggunjing. Takutlah kepada menggunjing. Kemudian, tentang Al-Quran yang dibuka. Membuka Al-Quran itu diperkenankan untuk hajat. Mau dibaca, atau mau ditunjukkan orang agar tahu ini loh Al-Quran. Itu boleh-boleh saja. Jadi ayat Al-Quran ditulis kemudian diperlihatkan itu boleh. Tidak ada larangan untuk membuka Al-Quran, memamerkan Al-Quran agar orang tahu. Jadi bisa saja hal yang demikian itu tidak ada masalah, karena memang agar orang tahu, ini loh Al-Qurannya tulisannya semacam ini. Nanti pembahasan lain lagi urusan menjual Al-Quran. Sebab menjual Al-Quran itu adalah menurut madhab lain adalah tidak diperkenankan. Hanya menurut madhab kita Imam Syafi'i, menjual membeli Al-Quran itu adalah makruh. Selebihnya tidak bisa diperjualbelikan, tapi ada madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa jual beli Al-Quran adalah makruh. Boleh, tapi bukan sebuah keutamaan. Sebab semestinya Al-Quran dibagi-bagi cuma-cuma biar orang pada banyak baca Al-Quran. Cuman kadang ada cetakan yang lek, anggap saja boleh, selesai, tidak ada masalah. Boleh jual beli Al-Quran. Kalau tadi sebut perbedaan ulama, karena ada maksud. Kalau Al-Quran suruh beli, bisa pada orang pada tidak baca Al-Quran dahulu. Tapi ternyata sekarang sudah umum orang membeli Al-Quran. Jadi menurut madzhab kita Imam Syafi'i, makruh Al-Quran diperjualbelikan, akan tapi tidak haram. Maka dari itu, kalau karena tujuannya untuk diperjualbelikan atau ditunjukkan kepada seorang, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Intinya bukan niat untuk merendahkan. Nah, ada orang kemakruhan membuka Al-Quran itu karena tidak peduli. Al-Quran kebuka ingin dibiarkan. Tidak dibaca, tidak. Ada yang mengatakan nanti dibaca Cina. Cina Islam membaca ya baguslah. Jadi permasalahannya bukan karena itu. Akan tapi karena tidak menghargai Al-Quran. Seenaknya sendiri. Sampai nanti insya Allah dibahas. Meletakkan Al-Quran itu kalau orang ahli iman. Tidak mungkin Al-Quran ditaruh di bawah. Pasti Al-Quran di paling atas. Mau tidak mau. Tidak bisa tidak. Itu sudah refleks ahli iman. Kalau nanti tiba-tiba Al-Quran bawa-bawa ini yang sakit. Itu hatinya belum benar ini. Jadi begitulah cara orang Al-Quran. Dan secara otomatis juga kalau ada Al-Quran yang terbuka. Maka dia ingin menutupnya kalau memang tidak ada yang menggunakannya. Jadi membuka Al-Quran itu diperkenakan jika ada hajat atau ada keperluan. Keperluan yang adalah keperluan untuk dibaca atau keperluan untuk ditunjukkan kepada orang lain itu boleh-boleh saja. Baik. Ada seorang istri meminta suaminya untuk berhenti dari pekerjaannya. Karena kan sang istri sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tugas dalam rumah tangga pun menjadi beralih fungsi. Sang suami mengurus anak dan istri. Suami mengurus anak dan istri ikhlas mencari rezeki. Dalam mencoba usaha, sang suami selalu gagal. Apakah sikap sang istri ini dibenarkan oleh syariat? Begini ya. Pada dasarnya wanita itu dimuliakan di rumah. Gak usah kerja. Jadi kepada kaum laki, kaum pria, semuanya harus punya niat untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Sehingga istrinya tetap di rumah dan berurusan dengan putra-putrinya. Cuma namanya kehidupan tidak selalu seperti itu. Sesaat seorang suami memang mencari nafkah susah. Tidak punya keahlian, kegagalan. Sementara istrinya punya bakat. Maka di saat seperti ini, bolehlah seorang istri berperan untuk mencukupi keluarganya. Akan tapi, jangan lupa bahwasanya Anda pun punya kewajiban kepada suami. Ini sebab aslinya Anda punya, tidak punya kewajiban. Anda itu hanya membantu kepada suami. Maka akan menjadi buru uceng kehilangan delek ya. Ngambil yang kecil hilang yang gede. Ternyata Anda itu sibuk urusan kerja, tapi sama suami sudah kurang mengabdi. Sia-sia. Bukankah uang yang Anda cari untuk keindahan dalam rumah tangga? Tapi kenapa setelah dapat duit malah sombong kepada suami? Ini banyak wanita ya kayak begitu. Kalau dia sudah banyak rezekinya, kadang seenaknya ngomong sama suami. Karena faktor fisiknya lemah sehingga mudah emosi. Sehingga urusan istri suaminya jadi trader. Akan tapi jika ada seorang suami, seorang istri seperti Sayyidat Khadijatul Kubra, hartanya untuk Rasulullah, untuk dakwah Nabi Muhammad, dan masih banyak wanita-wanita karir, tapi tidak pernah lupa dengan tugasnya untuk suaminya. Wanita karir. Jadi dia hanya untuk suaminya. Jadi sampai suaminya butuh kapanpun bisa dia. Kenapa kebutuhan? Tapi sisi lain, disinilah suami harus mengerti kalau memang yang mencukupi urusan keluarganya adalah seorang istri, maka penghargaan harus ada. Nasib benar tuh kadang seorang istri sudah kerja, suaminya gak tahu diri. Ada. Sudah suaminya istri yang kerja cari duit sana sini, suaminya di rumah nongkrong, main bentak ini, mukul kadang-kadang, itu nasib benar tuh. Ya Allah, di dunia sengsara tuh orang. Akan tapi semestinya para suami, biasanya kalau begitu memang di dalam rumah tangganya tidak ada iman tuh. Sehingga terjadi kebaliman dalam rumah tangga. Para suami, jika ternyata istrimu lebih pandai mencari uang, berikan penghargaan. Tapi ingat, kepemimpinan tetap ada pada seorang suami. Keputusan-keputusan di tangan seorang suami. Musyawarah harus bersama seorang suami. Tidak boleh seorang istri berubah dengan kekayaannya. Karena bisa saja kekayaan itu menjadikan dia sombong. Intinya boleh yang demikian itu. Sikap istri kayak begitu, apalagi melihat suaminya tidak mampu, dan mungkin juga seorang suami sakit, macam-macam sebab, maka sangat mulia seorang wanita yang mencukupi keluarganya. Di saat seorang suami tidak mampu, kok istri bangkit, maka itulah yang mulia. Tapi di saat suami cukup, semestinya istri adalah konsentrasi dengan tugasnya. Tapi kalau seorang suami tidak mampu, istri bangkit, ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, seorang wanita mengadu, ya Rasulullah, aku punya suami seorang fakir. Rasulullah bertanya, lalu bagaimana urusanmu? Urusan makanmu dan anak-anakmu? Wanita ini menjawab, urusan makanku dan anak-anakku, alhamdulillah aku masih punya peninggalan kurma dari orang tuaku, ya Rasulullah. Tapi masa hidupku terus begini, nombokin terus, ya Rasulullah. Saya nombokin terus. Dijawab oleh Rasulullah, ada dua pilihan untukmu. Adilnya Islam. Yang pertama, karena suamimu tidak pernah memberikan nafkah kepadamu, maka kamu berhak untuk minta cerai. Inilah keindahan Islam. Kalau seorang istri tidak pernah diberi nafkah oleh sang suami, dia punya hak untuk menuntut ke mahkamah agar dicerai. Ini, diberi hak untuk minta cerai. Rupanya wanita tersebut berat. Masa gitu saja pas cerai? Kan ada cinta, ada anak, dan sebagainya. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Dijawab, ada pilihan lagi. Yaitu yang kedua, engkau memberikan nafkah kepada suamimu dan anak-anakmu, maka rezeki yang kau keluarkan itu ada tiga pahala. Pahala yang pertama adalah pahala menyenangkan sang suami. Pahala yang kedua adalah pahala sedekah murni total 100%. Yang ketiga adalah silaturahmi dengan suami dan anak-anakmu. Kemudian wanita itu berkata, aku pilih yang kedua saja Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah Asabti, benar pilihanmu. Begitulah wanita mulia. Jadi tidak penting dari mana datangnya uang. Yang penting rumah tangga harus indah. Cuman kadang ada wanita itu dungu. Rupanya yang dicari uang, bukan kebahagiaan. Tidak tahu, ada ngejar duit. Sehingga kemesraan tidak pernah dipikirkan. Sampai ada seorang wanita karir, itu subhanallah, ya mohon maaf ini majelis mulia. Begitu ambisinya untuk mengejar karirnya, sampai dia itu bisa dihitung, bisa melayani suami. Ada yang sebulan sekali melayani suami. Jadi kemesraannya tidak ada. Mesraannya dengan pekerjaannya. Sampai suaminya itu benar-benar mengeluh, mengadu. Suamiku tidak, istriku tidak pernah memelayaniku. Karena apa? Dia selalu sibuk. Bayangkan berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi, pulang sore. Dan saat aku butuh, dia selalu capek. Dan sungguh, jika wanita capek dengan fisik yang lemah, yang namanya hubungan seks sudah tidak peduli lagi. Akhirnya dia terlantar. Mana keindahan dengan suaminya? Banyak wanita kayak begini ini. Tapi ingat, engkau sebagai seorang wanita, jika harus mencukupi keluargamu, maka kelailah kebahagiaan harus Anda utamakan, bukan kesombongan. Baik, ini saja. Jadi boleh-boleh saja. Karena waktu tidak bisa dibaca semuanya. Ini ada pertanyaan sedikit nih. Apakah kita harus punya madhab dan bahaya apa jika kita tidak bermadhab? Oh, bahaya besar. Bermadhab itu ngikut ulama. Kalau tidak ngikut ulama, ngikut siapa? Ada ulama yang boleh diikuti adalah ulama yang sudah diikuti oleh ulama. Bukan ulama yang diikuti oleh sekelompok kecil. Imam Syafi'i itu suatu ulama yang sudah jelas diikuti ulama gede. Imam Nawawi yang bujang kita baca ikut Imam Syafi'i. Nah itu bermadhab itu ikut ulama. Kalau tidak bermadhab itu tidak mau ikut ulama. Saya tidak mau madhab Syafi'i. Loh, terus. Tidak mau madhab Abu Hanifah. Terus. Tidak mau madhab kembali. Terus. Tidak tahu madhab Imam Ahmad. Sama Imam Malik. Terus ikut siapa inti? Saya ikut Syekh. Yang ada di ini. Syekh baru meninggal kemarin sore. Siapa yang ikuti Syekh itu? Imam Nawawi ikut Syekh ini? Orang-orang besar ikut Nawawi. Imam Ghazali ikut Imam Syafi'i. Siapa yang tidak tahu Imam Ghazali? Imam Subuki orang-orang gede. Ini bermadhab itu mengikuti ulama yang jelas. Setelah diikuti para ulama itu bermadhab. Bermadhab itu tidak lain adalah ikut ulama. Tapi kita kan tidak suruh ikut ulama. Ikut hadis Nabi SAW. Waduh, kalau bodoh jangan kelewatan. Saya beri hadis Bukhari Muslim. Jangan lihat perkataan ulama. Belajar cara sholat. Tidak bisa. Saya belajar cara sholat sebelum kenal qola Rasulullah. Saya dengar guru saya ngomong. Kalau sholat kamu berdiri begini. Kalau sholat kamu rukuk begini. Sudahlah, biasa saja. Jadi kalau orang tidak bermadhab itu orang dungu. Paling bodoh seluruh dunia dan akhirat. Bagaimana tidak bermadhab? Bohong. Orang tidak mau bermadhab. Bermadhab itu ngikut ulama. Taklid pada ulama. Dia mengatakan tidak mau bermadhab tapi taklid sama kiai gurunya yang baru meninggal kemarin sore. Kalau sudah sebut kata gurunya, tapi disebut kata Imam Syafi'i. Siapa dulu Syafi'i, bukan Rasulullah. Dan disebut gurunya, berkata Syekh. Allahu Akbar. Kalau sudah berkata Syekh ini, saya yang baru meninggal. Ini. Baru misalnya. Kalau disebut Syekh pulan, yang suka membid'ahkan orang itu. Oh Syekh, Allah yang berkata Syekh. Baru ulama. Tapi kalau kita nyebut Imam Syafi'i. Syafi'i, Allah. Dia enggak sadar, dia sendiri taklid. Dan taklid kepada orang akhir zaman dengan fitnah-fitnahnya. Jadi taklid ikut ulama itu sudah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hanya orang bodoh saja mengungkiri taklid. Hanya orang bodoh saja mengikuti bermadhab. Dia tidak usah disembunyikan. Orang bodoh yang tidak mau bermadhab. Paling enak itu berurusan dengan mereka itu. Waduh, paling enak itu. Sok berdalil berhujah. Coba suruh melakukan sholat saja. Duduk dengan saya, ayo. Saya maksudnya bukan kami. Anda yang mungkin paling tidak ngerti hadis. Suruh sholat. Setelah sholat, tanyakan. Mana dalilmu waktu takbiratul ihram? Mana dalilmu waktu rukuk? Bisa menghafal semuanya? Bisa menghafal itu yang mengaku gak mau taklid itu. Dari mana? Katanya, qala Rasulullah langsung. Yang penting ada. Pakai yang penting. Apa kalimat yang penting ada? Jadi ada orang bodoh tapi kayak pinter. Berarti paling berbahaya. Kalau orang pinter nampakkan kepinterannya masih lumayan. Biarpun gak boleh sombong orang. Ini sudah bodoh kayak pinter. Gak mau bermadhab. Maka kalau ada yang bertanya. Apakah bahaya berhadap bahaya? Paling bahaya. Bahaya. Bahaya adalah kalau orang tidak mau bermadhab. Dan yang tidak mau bermadhab itu sendiri ternyata. Sadar atau tidak sadar. Mereka itu kayak membuat madhab sendiri. Mereka tidak mau dengan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi mereka punya kelompok sendiri. Kalau bukan kita, tidak mau. Allah. Ini memang begitu. Kadang orang buta tidak sadar dirinya buta. Orang sakit tidak sadar dirinya sakit. Semoga Allah menjaga kaum muslimin semuanya. Agar mereka punya kepatuhan, ketawaduan kepada ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzimna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami hati yang tawadhu. Mudahkan kami untuk mengikuti ulama-ulama yang kau cintai ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari membangkang kepada ulama-ulama kami. Kirimkan kepada kami ulama-ulama yang soleh. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik. Ya Allah berikan kepada kami ya Allah hati yang cinta, saling mencintai. Sehingga hidup kami di dunia semakin indah sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti. Ya Allah ampuni kami semua ya Allah. Dan ampuni orang tua kami, muliakan orang tua kami, muliakan guru kami, ampuni guru kami. Ya Allah wahidat yang menyaksikan kami saat ini, yang hadir tempat ini semuanya kami punya hajat. Maka kabulkan hajat kami ya Allah.